Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Terkait dengan peninggalan Nabi yang diklaim yang masih ada di sejumlah museum, pertama, ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan hukum asalnya yang sudah sekian lama, ribuan, lebih dari 1000 tahun ya, sudah hilang bekas-bekasnya. Itu wajarnya sesuatu yang sudah demikian lama ya, bagian tubuhnya sudah tidak tersisa lagi. Jadi apapun yang diklaim sebagai bagian dari tubuh Nabi, maka berarti itu sifatnya tidak sesuai dengan wajarnya, kondisi yang wajar, sehingga dia yang harus membuktikan. Ya, harus membuktikan, dan itu tidak pernah terjadi. Bukti itu tidak pernah ada. Yang kedua, hukum bertabaruk dengan wali-wali Allah seperti Syekh dan yang lainnya. Maksudnya tabaruk di sini tabaruk dengan yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Ya, kalau yang sudah meninggal maka tidak ada yang boleh ditabaruki. Ya, karena tidak ada yang bisa dimintai doa. Yang orang sudah mati enggak bisa dimintain doa. Sedangkan fisiknya atau kuburannya semua tidak mengandung berkah sedikit pun. Sehingga kalau mereka setelah mati masih diharapkan berkahnya dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka ini justru menjadi perbuatan yang masuk kategori syirik. Bisa syirik asghar dan bisa syirik akbar. Karena apa? Karena bertabaruk dengan orang yang sudah mati, seperti dengan mendatangi kuburannya, minta doa di sana, atau mengusap-usap kuburannya, atau mengkhususkan ibadah tertentu di dekat dengan kuburannya, dengan harapan ibadahnya akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini semuanya adalah bentuk syirik. Ya. Sebagiannya asghar, sebagiannya akbar. Pertanyaan kedua terkait dengan materi terakhir, kalau manakib itu termasuk tawassul apa bukan? Dan kalau dilaksanakan berkala atau rutin itu menjadi ibadah. Manakib itu secara pengertiannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan, keutamaan, dan kesolehan seseorang yang ditulis kemudian dibaca. Tidak semua yang diberi judul manakib itu benar-benar dimiliki oleh orang tersebut. Banyak atau ada kalanya apa yang diklaim sebagai manakibnya Syekh Fulan atau manakibnya Wali Fulan itu hanyalah rekayasa yang tidak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya bisa saja menulis sesuatu, saya klaim itu sebagai manakibnya Fulan, kemudian saya sebarluaskan tanpa pernah saya membuktikan bahwasanya memang si Fulan itu seperti itu orangnya. Bisa diselidiki, rata-rata kitab-kitab manakib itu tidak memiliki sanad ditulis oleh seseorang yang juga tidak dikenal kredibilitasnya, kejujurannya sejauh mana. Ada juga sebagian yang benar, tapi secara ilmiah yang namanya manakib itu harusnya memiliki sanad, dan masing-masing orang yang ada dalam sanad itu harus bisa dibuktikan dia itu orang yang jujur. Nah, berhubung kenyataannya seperti itu, maka kita tidak perlu terlalu mempercayai apa yang tertulis dalam kitab-kitab manakib. Itu poin yang pertama. Sekarang tujuan membaca manakib itu apa? Kalau tujuan membaca manakib mengharapkan pahala dari pembacaan manakib itu, maka ini menjadi bid'ah. Karena tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ingin cari pahala, baca Al-Quran, jangan baca manakib. Baca Al-Quran, belajar ilmu-ilmu syar'i yang benar, itu jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih besar pahalanya daripada sekedar membaca buku-buku manakib yang tidak jelas. Kita bisa ganti dengan membaca biografi para ulama yang disebutkan oleh ulama-ulama yang thiqah seperti Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Katsir. Imam Adz-Dzahabi punya kitab namanya Siyar A'lamin Nubala yang berisi biografi orang-orang yang terkenal dalam Islam. Kita bisa pilihkan biografinya para sahabat, para tabi'in, ya, silahkan baca. Ada juga kitab contohnya Tahdzibul Kamal, tulisan Imam Al-Hafidz Al-Mizzi dari kalangan ulama Syafi'iyah. Baik Al-Dhahabi maupun Al-Mizzi, keduanya adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Di kitab Tahdzibul Kamal itu berisi biografi para perawi hadis. Ya, kita bisa pilihkan di antara mereka yang sudah sangat terkenal seperti imam-imam yang empat, ya, atau imam yang lain yang terkenal di masa tabi'in. Silahkan baca biografi mereka, kita jadikan sebagai teladan. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Kalau itu dilaksanakan secara rutin dan berkala, membaca manaqib itu dirutinkan dan dilakukan secara berkala, ya, maka ini bisa menjadi bid'ah. Karena orang yang membaca manaqib tentu kan mengharapkan pahala dan menganggap bahwasanya itu merupakan suatu ibadah karena diharapkan pahala di baliknya. Ini yang justru menjadikan perbuatan itu menjadi sejenis ritual. Adapun ritual ibadah harus berdasarkan kepada perintah. Ketika tidak ada perintah, maka jangan dirutinkan, apalagi dilakukan dengan tata cara tertentu disertai harapan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah. Biarkan sesuatu yang tidak memiliki nilai ibadah dengan sendirinya itu berjalan apa adanya, tidak perlu diatur dengan tata cara tertentu seperti dipilihkan hari tertentu, di tempat tertentu, dengan tata cara tertentu, enggak usah seperti itu. Jadi biarkan begitu saja, mau baca biografi para ulama, baca aja, tidak perlu kumpul-kumpul, tidak perlu harus di masjid, baca di setiap tempat yang memungkinkan kita untuk membacanya, kita baca di sana. Dan tidak harus orang yang sama diulang-ulang, kita bisa beralih ke biografi ulama yang lain, yang penting dimanfaatkan bagaimana ibadah mereka, bagaimana zuhudnya mereka, bagaimana mereka dalam mencari ilmu dan mengamalkan dan semisalnya. Yang ketiga terkait dengan tabarruk. Bagaimana jika kita berobat kepada seorang ustadz, lalu ustadz tersebut membacakan sesuatu ke air minum yang telah disediakan, kemudian air tersebut diminumkan ke orang yang ingin disembuhkan. Apakah yang demikian ada asalnya? Ana tidak tahu apa yang dibacakan ke air tersebut karena dibacakan dengan sir, maksudnya dengan lirih, dan sudah beberapa tahun lalu. Namun saya berhusnudzon yang dibacakan adalah kitabullah. Kalau memang menurut dugaan kuat antum yang dia bacakan adalah ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, karena memang antum mengenal ustadz tersebut sebagai ustadz ahlu sunnah, ustadz yang tidak macam-macam, ya, tidak bersinggungan dengan khurafat, bid'ah, atau bahkan mungkin dengan perdukunan, ya, karena yang dijuluki oleh ustadz, yang dijuluki sebagai ustadz hari ini itu macam-macam, ya. Julukan ustadz itu lebih sering diobral dan disematkan kepada orang-orang yang tidak ahli agama, tidak faham agama. Mungkin hanya sepintas zahirnya orang baik sudah dijulukin sebagai ustadz, atau dia pintar ceramah dia dijulukin sebagai ustadz. Oleh karena itu jangan terkecoh dengan julukan, namun kita harus tahu hakikatnya. Apakah dia orang yang faham agama, tahu masalah akidah ahlussunnah wal jamaah, tahu halal dan haram secara umum, sehingga apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau memang seperti itu, walaupun Anda tidak mendengar secara langsung apa yang dibacakan, Anda boleh berhusnudzon bahwa yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu, ya, tidak perlu minta doa atau tidak perlu minta air yang dibacakan kepada orang lain. Silahkan antum melakukannya sendiri. Antum melakukannya sendiri, itu insya Allah juga bisa menjadi ruqyah. Kalau itu dimintakan kepada orang lain, yang memang mengerti tata cara ruqyah yang syar'i, maka itu juga diperbolehkan. Ya, karena ruqyah itu bisa dilakukan secara langsung, bisa dibacakan kepada orang yang sakit, bisa juga dibacakan melalui media seperti air atau madu atau air yang dipakai untuk minum atau air yang dipakai untuk mandi. Ya, itu semua bisa dijadikan sebagai media untuk ruqyah. Karena itu pada akhirnya hanyalah media saja. Intinya tetap keyakinan yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.